Oleh sebab itu, puasa merupakan sarana yang paling pas dalam rangka mewujudkan masyarakat madani. Karena puasa, inti dan penekanannya adalah untuk mengendalikan dua syahwat besar, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Dari dua syahwat ini, realitasnya banyak menjadikan manusia menyimpang dari jalan Allah. Korupsi, kolusi, manipulasi, culas dan kebohongan rata-rata dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu mengendalikan dua syahwat tersebut. Yang pertama adalah syahwat perut, yang kedua adalah syahwat kemaluan. Dari puasa inilah kita jadikan sebuah momentum dalam rangka menyucikan jiwa. Manakala jiwa setelah suci, akan hadir perilaku-perilaku yang terpuji, akan menjadikan pribadi yang jujur, cinta ilmu, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan, mampu menarik simpati orang lain tatkala hidup, mampu mengundang ratap tangis orang lain bila meninggal dunia sewaktu-waktu. Berbicara tentang masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban. Banyak sekali negara-negara yang memiliki peradaban tinggi, tetapi dia tidak bertuhan. Yeah. Nah, ini dibandingkan dengan masyarakat madani Islam. Mereka menyandang nama Islam di situ, tetapi perilakunya sama sekali tidak mencerminkan Islam. Bagaimana Gus menanggapi ini, Gus? Ada dua masyarakat madani yang telah diabadikan oleh sejarah. Yang pertama adalah kaum Saba di era kenabian beliau Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka masyarakat yang punya peradaban tinggi, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dan menjadikan hukum Tuhan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Satu hal yang harus diusahakan jawabannya, siapa yang menjadi Nabi Sulaimannya kalau diterapkan sekarang? Nabi Sulaiman adalah sosok yang cerdas, kaya ilmu, kaya, tapi seorang nabi yang zahid dan abid. Istiqomah di dalam tauhid, istiqomah dalam iman, senantiasa punya kepekaan kepedulian sosial, terutama kepada rakyat-rakyatnya yang menderita. Jadi banyak orang berbicara tentang masyarakat madani, merujuk surat ayat Al-Quran, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Satu pertanyaan yang harus diusahakan jawabnya, siapa yang mewarisi Nabiullah Sulaimannya? Nabi Sulaiman adalah sosok seorang nabi yang kaya, cerdas, yang punya kepekaan kepedulian sosial, terutama sangat memperhatikan kepada rakyat-rakyatnya yang lemah. Padahal harus diakui, siapapun orangnya yang mengaku dirinya sebagai pemimpin, bahwa sarana kepemimpinan adalah dada yang lapang. Seorang pemimpin yang sebenarnya adalah yang mampu mengukur dirinya dengan rakyatnya yang paling lemah. Hari ini sangat sulit mencari pemimpin yang mampu mengukur dirinya dengan rakyatnya yang paling lemah. Laksana mencari sebutir berlian di tengah-tengah samudera yang sangat luas. Sekali lagi, masyarakat madani adalah masyarakat yang bercirikan, beradab, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dan senantiasa mengedepankan ilmu, keilmuan itu sendiri demi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Pada masa dulu memang pernah muncul dan bahkan dipimpin oleh sebuah masyarakat pemerintah yang madani pada zaman kekhalifahan, dan itu pun tercatat dalam sejarah ratusan tahun kerajaan itu berdiri. Tetapi itu hanya menjadi sebuah sejarah yang dipelajari. Tetapi kembali ke masa kini, Gus. Iya. Sosok seperti apa di negara mana yang sudah mencapai baldatun thayyibatun walaupun ghafur? Simpel saja, tadi saya katakan, Mas Agung, bahwa bulan Ramadan adalah sahrul jihad, sahrul ijtihad, dan sahrul mujahada. Sahrul jihad telah dibuktikan oleh sejarah bahwa rata-rata keberhasilan dan kemenangan umat Islam diletakkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Pertama, turunnya Al-Quran juga pada bulan Ramadan. Kedua, Terbukanya kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, juga pada bulan Ramadan. Perang-perang besar. Kemenangan perang Badar juga diletakkan pada bulan Ramadan. Masuknya kemenangan umat Islam ke Andalusia Spanyol pada tahun 92 Hijriah, juga pada bulan Ramadan. 17 Agustus ya, juga di kemenangannya Mesir atas Israel juga terjadi pada tahun 1973, juga ditaruh oleh Allah pada bulan Ramadan. Maka yang saya tekankan di sini, jangan sampai Ramadan ini kita jadikan hanya tidur melulu. Tepat. Mereka memahami satu hadis, ya, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Nah, pemahaman ini harus kita luruskan. Bagaimana tasbihnya, bagaimana bekerjanya, tentunya nilainya lebih tinggi. Jangan cuma tidurnya. Bahkan hadis ini takut, sangat patut dipertanyakan kesokeannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah dhaif. Subhanallah. Karena fakta berbicara, sejarah telah mengabadikan kemenangan-kemenangan umat Islam rata-rata diletakkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Subhanallah. Artinya ada rahasia yang memang harus terus-menerus kita eksplorasi di bulan Ramadan. Kenapa Allah menempatkan, memberikan kemenangan demi kemenangan dan tercatat dalam sejarah itu terjadi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan selalu hadir di setiap tahun. Maka saatnya bagi umat Muslim untuk terus merekonstruksi dirinya sendiri agar kita mencapai masyarakat yang kita idam-idamkan, yaitu masyarakat madani dalam dasar-dasar Islam. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Kiai Syarif Rahmat, juga Gus Ali akan tampil tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang mengangkat tema ibadah saum akan menciptakan masyarakat yang madani. Dengan ibadah puasa secara sungguh-sungguh, maka akan tercipta masyarakat yang memiliki peradaban, tentu saja peradaban Islam. Mari kita uji, benarkah ketika kita mampu melaksanakan ibadah puasa atau saum secara bersungguh-sungguh, maka akan tercipta sebuah peradaban. Peradaban tentu saja dimulai dari skop yang terkecil, yaitu peradaban keluarga. Peradaban keluarga dimulai dari skop yang terkecil, yaitu peradaban dalam diri kita sendiri. Itulah yang akan dijelaskan oleh guru kita, Gus Ali. Silakan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tuktabu biha sutur wa tusrahu biha sudur wa tahunu biha al-umur bi rahmatin minka ya azizu ya ghafur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Muttafaqun alaih. Para pemirsa TV One di mana saja berada yang diberkahi Allah, Ketahuilah bahwa manusia adalah harta korun yang tiada ternilai. Dalam diri mereka terdapat cinta. Karena itu mengenal dan berbuat baik kepada mereka merupakan kekayaan yang tiada ternilai harganya. Ia merupakan harta korun yang tak pernah habis, bagaikan mata air yang tak pernah surut dan kering. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama menyadari bahwa sebenarnya puasa adalah untuk mengendalikan dua syahwat besar, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Dari kedua syahwat ini, mayoritas manusia keluar dari jalan Allah, melenceng dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Korupsi, manipulasi, culas, menipu, semuanya lahir dari orang-orang yang tidak mampu mengendalikan dua syahwat besar, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Mari kita sadari bahwa bulan Ramadan adalah syahrul jihad, syahrul ijtihad, dan syahrul mujahadah. Mari kita jadikan sebuah momentum untuk menata diri, memperbaiki diri, mawas diri untuk menatap masa depan yang lebih baik. Masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat yang berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai hal yang sangat penting di dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Mustahil itu semua yang terjadi manakala kita tidak mampu dan mau menata diri kita dan rumah tangga kita masing-masing. Karena rumah tangga adalah sebuah potret bangsa. Mustahil bangsa yang beradab lahir dari rumah tangga yang beradab. Mustahil bangsa yang beradab lahir dari rumah tangga yang berantakan. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita berguru pada sejarah bahwa masyarakat madani yang telah diabadikan oleh sejarah adalah masyarakat Sabak yang terjadi pada kenabian beliau Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabiullah Sulaiman alaihissalam adalah sosok seorang nabi yang alim, kaya, tapi seorang yang zahid dan abid, menjunjung prinsip-prinsip keadilan, istiqomah menegakkan keadilan, terutama beliau mempunyai kepekaan kepedulian sosial yang kuat, mampu menyantuni orang-orang yang lemah, melindungi orang-orang yang terpinggirkan, dan beliau mampu tampil mengukur dirinya dengan rakyatnya yang paling lemah. Satu pertanyaan yang harus diusahakan jawabannya, kalau hari ini kita mengidamkan masyarakat madani, siapakah yang mewarisi sebagai Nabi Sulaimannya? Hari ini banyak orang yang pandai hanya pada tataran-tataran juri. Hari ini banyak orang yang bergelar menakutkan, tapi tidak mampu menselaraskan antara ucapan dan perbuatannya. Ketahuilah dan yakinlah bahwa sarana kepemimpinan adalah dada yang lapang. Pemimpin yang sebenarnya adalah pemimpin yang mampu mengukur dirinya dengan rakyatnya yang paling lemah. Siapakah yang mewarisi sebagai Nabi Sulaimannya? Manakala kita mewarisi apa yang telah dicontohkan oleh beliau Nabi Sulaiman, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berperadaban tinggi, dan menyantuni orang-orang yang kekurangan dan lemah, insya Allah peluang masyarakat madani akan hadir di tengah-tengah kita. Subhanallah, Begitulah Al-Quran mengisahkan, mencatatnya secara rinci tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Dan Allah benar-benar mencatat dalam Al-Quran bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Para utusannya diutus ke dunia untuk menerjemahkan kata-kata agungnya melalui Al-Quran, melalui kitab-kitab yang lain. Dan salah satu contoh keberhasilan kepemimpinan oleh para nabi-nabi terdahulu. Dari situlah kita belajar bagaimanakah sesungguhnya kita harus mewujudkan masyarakat madani. Tetapi yang jelas seperti telah dikatakan oleh guru kita tadi Gus Ali, bahwa kejatuhan manusia ternyata hanya dari dua hal yang cukup sederhana, urusan perut dan urusan kemaluan. Disitulah pentingnya kita bersungguh-sungguh dalam berpuasa. Insya Allah dengan puasa yang bersungguh-sungguh, yakinlah dan percayalah akan terwujud sebuah tatanan masyarakat madani. Tetaplah bersama kami, Tabligh Akbar. Ya Rasulullah, anta thayyibak ya Habiballah, anta thayyibak ya Rasulullah, anta thayyibak ya Habiballah, ya mushafi'an al-falja, anta thayyibak ya Rasulullah, ya mushafi'an al-falja, anta thayyibak, anta thayyibak يا رسول الله انت طيبك يا حبيب الله انت طيبك يا رسول الله انت طيبك يا حبيب الله يا مجاب عريض الجا انا طيبك يا رسول الله يا مجاب عريض الجا انا طيبك انا طيب يا حبايب صلوا على الغالي جاغالله hati jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan tinggi, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu keburu. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, pada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Namun bila hati busuk, kepikiran jahat merasuk. Allah kian terburuk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup sempit rasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Namun bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan terus menghimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang disiarkan secara langsung dari Masjid Jami As-Sa'adatain, Jalan Raya Muhkahfi 1 Ciganjur, Jakarta Selatan, yang membahas satu tema yaitu dengan melaksanakan ibadah saum, maka akan tercipta masyarakat madani. Nah, sekarang dalam segmentasi yang berikut ini, Gus Ali akan memaparkan kepada kita bagaimanakah sesungguhnya ciri-ciri masyarakat yang sudah mencapai pada level madani atau masyarakat yang beradab. Silakan, Gus. Subhanallah. Para pemirsa TV One di mana saja berada yang diberkahi Allah. Sejarah telah mengabadikan. Fakta telah berbicara bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mewujudkan tatanan masyarakat madani, yaitu masyarakat Madinah. Hal ini bisa kita ketemukan pada surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini adalah mengabadikan keberhasilan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat madani, yaitu masyarakat Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya pemimpin. Saya bilang satu-satunya karena bahasa menunjukkan makna. Berarti tidak ada yang lain. Kalau saya bilang salah satu, masih ada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya pemimpin yang mampu mewujudkan tatanan masyarakat yang sejuk, harmonis, sejahtera, damai, adil, makmur, nyaman, tentram, demokratis dan terbuka. Bahkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu berdampingan dengan orang-orang non-muslim. Hak-hak mereka tetap diberikan. Mereka tidak pernah diganggu. Tapi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap istiqomah mewujudkan cita-cita demi terwujudnya izzul Islam wal muslimin menjadi kenyataan di tengah-tengah masyarakat. Adapun ciri-ciri masyarakat madani adalah yang pertama, bertuhan. Artinya masyarakat madani adalah masyarakat yang beragama. Masyarakat yang mengakui adanya Tuhan. Masyarakat yang menjadikan hukum Tuhan sebagai dasar, sebagai sumber hukum dalam urusan-urusan sosial kemasyarakatan. Yang kedua, ciri masyarakat madani adalah damai. Artinya, masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, senantiasa menghargai pihak-pihak lain dengan mengedepankan kerjasama, saling menghormati, meletakkan kerjasama secara adil dan proporsional. Ketiga, ciri masyarakat madani adalah toleran. Artinya, tidak mengganggu urusan-urusan privat, tidak mengganggu urusan pihak lain, lebih-lebih tentang kebebasan, senantiasa mereka siap beda kepada orang-orang yang lain. Keempat, ciri masyarakat madani adalah menjunjung ilmu pengetahuan, senantiasa menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dan senantiasa menjadikan ilmu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Yang kelima, ciri masyarakat madani adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia, senantiasa bersikap ramah, senantiasa ada kerjasama dan mengedepankan kepentingan-kepentingan bersama. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan di Sahrul Ijtihad, di Sahrul Jihad dan Sahrul Mujahadah di Ramadan yang penuh berkah ini, masyarakat kita, bangsa Indonesia tidak lama lagi akan mampu mewujudkan masyarakat madani yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang beradab, dan masyarakat yang cinta ilmu pengetahuan dan teknologi demi kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, istilah Al-Qur'annya menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Gus Ali, barangkali kita masih tersisa ada beberapa menit lagi. Kalau dicermati dari ciri-ciri yang telah dipaparkan tadi, damai, toleran, menjunjung ilmu pengetahuan, kerjasama, dan beberapa ciri-ciri lainnya, Indonesia sebenarnya sudah memiliki ciri-ciri itu. Nah, tetapi mengapa Gus, begitu banyak masalah, contohnya adalah masalah-masalah korupsi yang terkesan jalan di tempat, padahal jelas-jelas kita sudah memiliki ciri-ciri ini. Nah, ini letak kesalahannya di mana dan bagaimanakah cara kita harus membetulkannya, Gus? Silakan, Gus. Berbicara tentang Indonesia terlalu luas. Untuk menata dan membangun republik ini, kita dituntut jujur terhadap diri sendiri. Rumah tangga adalah potret sebuah bangsa. Sekali lagi, mustahil bangsa yang beradab lahir dari rumah tangga yang berantakan. Jadi kita dituntut jujur terhadap diri sendiri. Untuk membangun, memperbaiki republik tercinta ini, harus kita awali dari diri kita masing-masing dan rumah tangga kita masing-masing. Karena rumah tangga adalah potret sebuah bangsa. Mengapa masih banyak korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya? Jawaban saya, melalui puasa sebagai sahrun jihad, sahrul jihad, sahrul ijtihad, dan sahrul mujahadah ini, mari kita awali dari diri kita untuk menata diri, membangun diri, mengendalikan dua syahwat besar. Yang pertama adalah syahwat perut, yang kedua adalah syahwat kemaluan. Mayoritas penyelewengan apapun bentuknya adalah berangkat dan bersumber dari dua syahwat tersebut, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Puasa inilah sebagai sarana penyucian jiwa untuk mengendalikan dua syahwat ini agar terkendali, agar manusia menemukan jati dirinya, agar manusia tersebut menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimanakah kita bisa mempertahankan kedua syahwat ini yang sampai mati pun dia akan tetap nempel dalam tubuh kita? Nah, ini ada sekitar satu menit untuk menjawab ini. Bagaimana, Gus? Ya. Barang siapa hidup dengan ilmu akan menemukan kemudahan. Barang siapa hidup dengan agama akan terarah perjalanannya. Bagaimana cara mengendalikan dua syahwat tersebut, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan, kembali kepada keilmuan, kembali kepada seperangkat ilmu dan iman. Manakala iman dan ilmu kita jadikan panglima di dalam hidup dan kehidupan, insya Allah kedua syahwat ini bisa kita kendalikan. Tapi sebaliknya, manakala harta, jabatan, kekuasaan yang kita jadikan panglima dalam hidup dan kehidupan, sepanjang sejarah kita akan menjadi orang yang rusak, sepanjang sejarah kita akan menjadi orang yang kehilangan diri kita sendiri, bahkan kehilangan segala sesuatu. Subhanallah, itulah jawabnya. Ketika kita beragama, kita diwajibkan untuk berilmu terlebih dahulu. Dengan ilmu yang matang, maka kita sesungguhnya tahu apa yang kita lakukan dan apa konsekuensi yang nantinya kita akan dapatkan. Insyaallah, mudah-mudahan dengan kajian kita di Tabligh Akbar di sepanjang bulan suci Ramadan ini, insyaallah akan memberikan masukan, memberikan insight bagi kita, sekaligus juga pencerahan selama ini kita beragama seperti apa. Jangan-jangan kita beragama salah, atau kita juga kebablasan, atau kita terlalu banyak berimprovisasi. Insyaallah, mudah-mudahan guru kita akan memberikan masukan-masukan bagi kita. Tentu saja kita akan bahas kembali materi kita tentang kaitan antara puasa dan masyarakat madani. Dan pada segmentasi yang berikut nanti Kiai Syarif Rahmat akan membahas tentang tantangan Indonesia untuk mencapai masyarakat madani. Tetaplah bersama kami Tabligh Akbar. Oh, Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tablik Akbar yang mengangkat tema dengan ibadah saum yang benar, maka akan tercipta masyarakat madani atau masyarakat yang berperadaban. Tadi Gus Ali telah memaparkan kepada kita contoh-contoh dalam Al-Quran, hadis, kemudian beberapa riwayat-riwayat yang mengisahkan, menegaskan kepada kita bahwa masyarakat madani itu benar-benar ada dan telah terjadi di muka bumi ini. Nah, sekarang kita berbicara tentang kekinian, tentang negeri kita yang kita cintai. Negeri kita terdiri dari ribuan pulau, ribuan bahasa, kemudian budaya yang berbeda-beda. Jelas kita akan menghadapi satu tantangan yang amat sangat berat untuk menciptakan masyarakat madani. Nah, inilah tantangan yang akan kita cermati bersama guru kita, Kiai Syarif Rahman. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, hamba-hamba Allah, para pemirsa Tabligh Akbar TV One dimanapun Anda berada dan jamaah yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu saya ingin mengajak semua yang hadir untuk membacakan surat Al-Fatihah bagi salah seorang guru kita, Al-Habib Mundhir Al-Musawwa, yang hari ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Al-Fatihah. Kami teman-teman sekalian juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran guru besar Pagar Nusa, Pak Kiai Haji Suyuti Al-Ghazali, Abah Suyuti yang jauh-jauh dari Cepu datang untuk hadir bersama-sama di acara Tablik Akbar TV One. Dan juga teman-teman para ustadz ahli rukyah di belakang itu, ada Ustadz Lukman, Ustadz Qasim, ada Pak Rahman dan lain-lain. Mudah-mudahan membuat acara kita semakin berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Istilah madani itu ada yang diplesetkan, ada yang ditasrifkan. Madani itu kalau bahasa Jawa itu istilah Sundana apa poyok-poyok, saling menjelek-jelekan. Madani, we kue elek, kamu jelek, nah itu madani. Gak tahu kalau bahasa Jakartanya apa itu, mengolok-olok. Jadi kalau yang dimaksud dengan masyarakat madani itu adalah madani bahasa Jawa, sudah cocok dengan di Indonesia. Pas, kita sudah tidak perlu lagi bikin konsep, tidak usah baca ayat, tidak usah ada pengajian, karena sudah tercapai. Semenjak reformasi kita sudah menjadi masyarakat tukang madani. Yang ini madani, yang ini, kata yang ini jelek, kata yang ini jelek, itu namanya masyarakat madani. Yang kedua, masih dalam bahasa Jawa, madani itu berasal dari kata pada, podo, artinya sama. Jadi kalau namanya masyarakat madani itu masyarakat yang niru-niru budaya asing, itu juga sudah tidak perlu ada pembicaraan, gak usah ada diskusi, gak usah ada seminar, gak usah ada macam-macam. Itu sudah tercapai. Indonesia sekarang sudah terkenal menjadi masyarakat madani asing. Sudah sama benar. Yang Islamnya mirip Arab, yang Kristennya mirip Londo, yang perempuannya mirip artis barat. Malah tidak cuma mirip artis, ada yang mirip Ragunan juga ada pakaiannya itu. Wis madani ketek sudah banyak itu. Yang ketiga, kata madani ini kita mengenal istilah ulumul Quran, ada yang namanya ayat makiyah dan ayat madaniyah. Disebut dengan makiyah karena turunnya di Mekah, disebut dengan madaniyah karena turunnya di Madinah. Nah, barangkali ini mandan lempeng sedikit. Jadi yang akan dicapai oleh definisi masyarakat madani, yang katanya social society, kata orang sono itu, itu adalah tatanan masyarakat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup di Madinah. Nah, kalau ini kudu banyak ngomong kita. Kita tidak singkat, kita tidak mudah, kita tidak gampang, karena pembicaraan masyarakat madani dalam pengertian ini gampang-gampang susah. Apa artinya? Masyarakat madani yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah masyarakat negara yang diisi oleh keragaman suku, keragaman keyakinan, keragaman nasab, keragaman organisasi, keragaman warna kulit, tapi aman. Ada satu ayat yang mengikat mereka semua dalam surah Al-Baqarah, sebuah komitmen bersama, bukan komitmen keagamaan, tetapi komitmen kebangsaan. Khusus umat Islam, komitmennya keislaman, tapi bingkainya kebangsaan. Ini yang sukses Rasul ambil. Kenapa sukses? Kalau Nabi Hud cuma diutus kepada kaum Ad kecil, saudaranya semua. Kalau Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud kecil, satu komplek. Kalau penduduk Madian pimpin oleh Syu'aib, itu mah saudara semua. Tapi yang dipimpin oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dunia yang sempurna, yang lengkap. Kaum Adnya, kaum Samudnya, penduduk Madiannya, kaum Sabaknya, Bani Israilnya, semua menjadi bagian dari tanggung jawab kepemimpinan baginda Nabi besar Muhammad. Dan itu dimulai di Madinah dari ragam suku. Bayangkan Aus dan Khazraj yang lebih kurang ratusan tahun, hampir 1000 tahun berperang. Permusuhan yang diwarisi, begitu Nabi Muhammad datang ke Madinah, masuk Islam, rukun damai. Tidak ada lagi bangsa saya Aus, saya Khazraj. Tidak ada. Semua lebur ke dalam negara bangsa Madinah. Berkenaan dengan ini Allah berfirman, وَانْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Lemes ya puasa ya. Satu ketika di Madinah ada orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, kendu-kendu rasa. Apa itu? Apa kendu-kendu rasa itu? Nek cara orang Sunda itu kongres, ngawangkong te beres-beres. Kalau bahasa Betawi ngrumpi kalimaya. Ngomong udar ider, obrol-obrol, tahu-tahu keceplosan. Keceplosan apa? Nyebut-nyebut peristiwa lalu waktu terjadi tawuran massal. Yang diajak ngomong kesinggung. Lah kan kamu yang salah dulu. Wah, kamu yang mulai. Akhirnya keluar pedangnya. umat yang sudah rukun bersatu, keluar lagi itu pedang. Emang orang sono makan begitu, dikit-dikit pedang. Akhirnya turun firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang sudah beriman, kamu pegang teguh pada tali Allah, jangan lagi kamu pecah belah kayak dulu. Walkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Ingat ya, nikmat Allah kepada kamu ketika dulu kamu semua itu kelompok yang selalu saling bertikai, saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Allah dengan nikmatnya itu telah membuat hati kamu bersatu padu, rukun damai. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Dengan nikmatnya tadi, yang kamu tadinya a'da'a bermusuhan, sekarang ikhwana bersaudara. Jangan pecah lagi. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dulu kamu sudah berada di jurang neraka, Allah selamatkan dengan Islam, Allah selamatkan dengan kebersamaan ini. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah hai orang yang beriman, Allah jelaskan ayat-ayatnya pada kamu supaya kamu bisa mencapai tujuan kebahagiaan kamu semua. Rasulullah bisa menyatukan orang yang bertikai ribuan tahun jadi damai dengan agama Islam. Begitu mendengar orang-orang yang ada di Persia bahwa ada pemimpin yang bisa menyatukan umat yang bertikai, yang tadinya masing-masing suku bangga dengan sukunya, yang tadinya pamer turunannya, jadi sauyunan, sabilulungan, sabilillah silih tulungan, kata orang Sunda. Dengar Salman Al-Farisi, ini yang gua cari nih, orang ini jalan kaki dari Persia, jalan kaki mencari mana yang namanya Muhammad. Baru dengar namanya, orang sudah merinding. Aku baru dengar ada seorang pemimpin yang ketika datang di tempat konflik, kok bisa damai. Bukan datang satu daerah malah bikin perpecahan, masjid lagi tenang, malah datang kelompok itu kacau masjidnya. Bukan yang itu yang dimuai oleh Allah. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, datang Salman Al-Farisi, modalnya timbang dengar doang, informasi doang. Mudah-mudahan di masjid ini, di negeri ini, ada orang-orang yang hatinya asih dengan semua, yang melihat perbedaan dengan kasih sayang, kemudian bihablillah, dengan tali Allah, bukan tali-tali yang lain, dengan tali Allah diikat lidi menjadi sapu. Subhanallah. Satu jawaban yang telah kita dengar bersama, bahwa ternyata kita memang diwajibkan untuk terus mengemis kepada Allah agar Allah menurunkan kasih sayang ke dalam hati kita. Kalau melihat paparan tadi, bahwa ternyata walaupun Muhammad memiliki semangat untuk menyatukan, ketika Allah tidak berkehendak untuk menyatukan, maka semuanya itu tidak akan terjadi. Kalaupun di negeri ini ada beberapa sosok manusia-manusia muslim, manusia mukmin, bahkan mutakin, yang mengajak ke arah kebaikan, tetapi ketika Allah tidak menghendaki kita untuk bersatu, maka semua itu tidak akan mungkin terjadi. Untuk itulah, mari kita manfaatkan bulan yang penuh pengampunan ini, bulan yang Allah janjikan sendiri bahwa Allah akan mengabulkan siapa-siapa yang mengemis kepadanya. Marilah kita mengemis kepada Allah agar Allah menyatukan hati kita dalam hidup yang serba penuh dengan perbedaan. Nah, berbicara tentang peradaban, tentunya tidak lepas daripada perbedaan dan toleransi. Itulah yang akan kita bahas pada segmentasi kita selanjutnya. Masih bersama kami, Tabligh Akbar. Allah pemirsa Tabligh Akbar TV One dimanapun Anda berada dan hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ada ungkapan dari seorang tokoh terkenal bahwa al-insanu madaniyun bitaba'i. Menurut asalnya manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya dia tidak bisa hidup sendiri dan tidak pernah ingin hidup menyendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia pasti berhubungan dengan orang lain. Dan oleh karena itu perlu ada keteraturan di dalam hubungan ini. Kita ingin menggunakan baju, tapi kita sendiri tidak bisa bikin baju. Kita perlu ke Tanah Abang beli baju. Tapi yang dagang baju juga belum tentu bisa bikin baju. Dia membutuhkan penjahit. Dia bisa menjahit tetapi tidak bisa bikin kain. Yang bikin kain adalah pabrik kain. Si pabrik kain tidak bisa bikin benang. Dia belinya di pabrik benang. Dan yang bikin benang gak bisa bikin kapas. Karena yang bikin kapas adalah Allah, cuma diangkut sama petani kapas. Hubungan antara satu manusia dengan yang lain itulah yang menyebabkan manusia disebut dengan makhluk madani. Madaniyun bitaba'i, secara nalurinya, sejak mulanya makhluk ini adalah makhluk yang membutuhkan kebersamaan dengan yang lain. Oleh karena itu orang yang beriman akan memahami ini. Dimanapun mereka berkumpul, dengan siapapun mereka berkumpul, ada hal-hal yang menyatukan mereka, tetapi juga ada hal-hal yang menghijab antara mereka dengan yang lain. Soal akidah lakum dinukum waliyadin, tapi soal dagang bisa bareng dengan yang lain. Indonesia adalah miniatur sebuah negara, miniatur dari dunia yang mewakili dan diwakili oleh segala macam komunitas. Suku bangsanya dari Sabang sampai Merauke, berapa ratus suku bangsa. Bahasanya ada berapa ribu, tetapi leluhur kita telah berhasil mengemas mereka dalam sebuah ikatan yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu para ulama merumuskan ada tiga jenis ukhuwah di negeri ini. Setiap orang terikat dengan tiga ukhuwah selama dia mengaku mukmin. Yang pertama apa yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah atau imaniyah. Persaudaraan yang mengikat antar sesama umat Islam. Bagaimana supaya sesama umat Islam ini rukun, sehingga dengan rukunnya mereka bisa bekerja dan memberikan yang terbaik untuk orang lain. Yang kedua apa yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Kita di negeri ini hidup tidak semuanya muslim. Kalau pengen semua muslim mungkin Saudi Arabia. Kalau pengen banyaknya Hindu mungkin di India. Kalau mungkin banyak komunis mungkin Rusia. Tapi kalau komunisnya ada, muslimnya ada, Kristennya ada, Hindunya ada, Budanya ada, yang gak jelas agamanya juga ada, itulah Indonesia. Dalam sebuah realitas yang bermacam-macam ini, perahu Indonesia harus berlayar sampai ke tepi menuju cita-cita bersama. Yang tukang ayam sampai ke pantai, tukang sayuran sampai ke pantai. Jangan tukang ayam dan tukang sayuran berantem di kapal, kerem kapalmu gak ada yang sampai. Yang muslim diantarkan pada tujuannya, yang lain juga diantarkan pada tujuannya dalam batas-batas tujuan kebangsaan. Tetapi tujuan akidah dan keagamaan, kita tidak ada toleransi dengan siapun. Toleransi kita adalah kebersamaan dalam bingkai kebangsaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul telah mencontohkan kehidupan ini yang sangat luar biasa. Ketika di Madinah agamanya macam-macam, sukunya macam-macam, ada satu statement bersama. Wa idza akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Puasa lemes ya. Thumma aqrartum wa antum tashhadun. Wa idz akhadna mitsaqakum lanelinga sira kabeh. Ingat anjun kabeh. Ingat kamu semua ketika kamu kami ambil komitmen janji bersama. La tasfikuna dima'akum. Jangan kamu menumpahkan darah kamu. Siapa yang dimaksud darah kamu? Darah orang-orang Madinah yang lain agama. Disebut dengan satu kata kamu. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Kamu jangan mengusir dirimu sendiri. Orang yang beda agama, satu tempat dianggap bagian dirinya sendiri. Jangan saling mengusir, jangan saling melukai. Ini ikatan kebangsaan luar biasa. Ini yang paling pas adalah Indonesia hari ini. Subhanallah, itulah tadi sesungguhnya apa yang beliau sampaikan pada akhir segmentasi kita adalah jawaban. Indonesia sesungguhnya telah mencapai masyarakat madani. Para founding father kita telah berijtihad secara sungguh-sungguh bagaimanakah menyatukan perbedaan dan disimpulkan dalam satu wadah yang disepakati bersama, yaitu yang disebut dengan Pancasila. Tetapi ketika kita bertanya mengapa ketika Pancasila melalui waktu demi waktu, melalui masa demi masa, terjadi begitu banyak penyimpangan terhadap Pancasila. Jangan salahkan hukumnya, tetapi siapakah yang melaksanakan hukum itu? Pelaksana hukum itu adalah diri kita sendiri, manusia. Disinilah tepat bagi kita untuk kembali menata diri kita, merekonstruksi pandangan kita tentang bagaimanakah sejujurnya kita harus hidup di muka bumi ini. Dan puasa adalah saat yang tepat untuk mampu mengendalikan diri. Nah, pemirsa, insyaallah di akhir acara nanti kedua guru kita akan tampil kembali yang akan menyampaikan kesimpulan. Tentunya kami akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Tabligh Akbar. Allah yang dimuliakan, para pemirsa Tabligh Akbar dimanapun Anda berada. Yang kedua tadi ukhuwah wathaniyah, dan yang ketiga sebagai pemungkas adalah ukhuwah basyariyah atau alamiyah, persaudaraan kemanusiaan. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam, sebagai Muslim, kita bersatu dalam keislamannya sehingga bisa berbuat untuk Indonesia. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita bersatu padu untuk berbuat sehingga kita bisa mewarnai dunia dengan kebaikan-kebaikan kita. Bulan suci Ramadan telah menyatukan kita. Seluruh tubuh kita dihentikan. Makan kita dihentikan. Mulut kita dihentikan dari makan. Berhubungan badan suami istri ditahan. Badan kita semua lemes. Seakan-akan menawarkan kebersamaan. Biarlah mulut tidak makan. Biarlah syahwat tidak dijalankan. Lemes semuanya. Tapi ada demi kebersamaan di hadapan Allah. Bagaimana sebuah bangsa bisa menahan diri semuanya untuk sebuah nilai yang sangat besar, kemaslahatan bangsa, bagi bangsa manusia. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita tentu tidak ingin bahwa bangunan yang sudah rapi yang dibangun orang-orang tua kita semua hancur runtuh dan kita menyaksikannya. Sungguh berdosa kita yang telah mengkhianati perjuangan para pahlawan, yang telah mengorbankan harta, jiwa dan raga, bahkan nyawa mereka semuanya. Adalah kewajiban kita melanjutkan pengabdian mereka dan keikhlasan mereka. Jangan buat mereka menangis di dalam kuburnya, dan jangan buat mereka kelak di hari kiamat menuntut karena kecewa pada kita. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawan-pahlawannya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah akan menjadi ringan dan mudah. Sekali lagi saya tegaskan, segala sesuatu problem manakala kita sandarkan kepada Allah akan menjadi ringan dan mudah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa dijadikan oleh Allah nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman kita ke taraf yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukamu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi di jadali wajika wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughrika wal khatimi lima sabat. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi la siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la ilaha illallah antal mannan badi'us samawati wal ardi dal jalal waliqram. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalama wal afiyah fi dinina wad dunyana. Allahumma rzuqna al afiyah wassalama wal mu'abada daimata wal istiqamah wal barakah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'assalama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi materi kita dalam Tabligh Akbar, yaitu dengan ibadah saum yang benar maka akan tercipta sebuah masyarakat madani. Di kesempatan kali ini marilah kita kembali memaknai bahwa urusan puasa bukanlah urusan dalam menahan lapar dan haus, tapi lebih daripada itu ada unsur keberagaman, ada unsur kebersamaan, dan tentu saja ada unsur sosial kemasyarakatan, dan itulah unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah masyarakat madani, insya Allah. Dan insya Allah besok kita akan tampil kembali dalam Tabligh Akbar yang disiarkan dari Masjid Tiguan, Jalan Rawatrate 2, nomor 2, kawasan Industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saya Agung Zulhak, mewakili segenap kerabat kerja Tabligh Akbar, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sang Nabi kita berdoa, solawat kepada Nabi kita solawat takkan henti-hentinya. Allah serta sepanjang waktu, sepanjang hari. Muhammad, hari Sayyidina Muhammad.